Amen. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam kajian kitab Nasaih Ad-Diniyah karya seorang ulama besar Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di bab pertama di dalam kitab ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan di dalam ayatnya perintah takwa kepada hambanya, menunjukkan bahwa di dalam ketakwaan itu terdapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi, dan di dalam takwa itu terdapat pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat takwa itu. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini wat taqwa wasiyatullah rabbul alamin lil awwalina wal akhirin. Takwa itu adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, lil awwalina wal akhirin, bagi orang-orang yang hidup di masa lalu dan bagi orang-orang yang hidup di masa ini dan di masa yang akan datang. Takwa artinya dari sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala agar Adam ini bertakwa, agar Hawa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar anak-anak Adam dan Hawa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga keturunan mereka sampai dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sampai munculnya nabi akhir zaman itu, yaitu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman-Nya melalui Jibril 30 juz 114 surat firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam kitab suci Al-Qur'an, dan di dalamnya Allah juga berkali-kali berwasiat tentang ketakwaan, menunjukkan sifat takwa ini adalah sifat yang harus dominan di dalam diri seorang hamba yang mau mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mewasiatkan semua di semua generasi itu agar seluruh hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-131. Qala Allah taala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, telah memerintahkan kepada orang-orang yang menerima kitab sebelum kalian, sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum umatmu, yaitu bangsa Yahudi, bangsa agama Yahudi dan agama Nasrani dan orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus para rasul dan para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Utul kitaba min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan begitu juga kami perintahkan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna takwa itu nanti akan dijelaskan secara rinci, tetapi makna takwa yang selama ini secara umum kita fahami adalah makna takwa itu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab ini pertama Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan dulu dalil-dalil atau dasar-dasar perintah takwa di dalam ayat suci Al-Qur'an dan juga manfaatnya orang yang bertakwa. Nanti kita akan membahas lebih dalam apa makna dari takwa itu. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun lah. Tidak ada kebaikan yang segera atau yang nanti, kebaikan sekarang atau kebaikan yang nanti, kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Tidak ada kebaikan yang sekarang atau yang nanti, tidak ada kebaikan dunia atau akhirat, tidak ada kebaikan yang lahir atau yang batin. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan dua-duanya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau kebaikan dunia dan akhirat, kita mau kebaikan sekarang dan nanti. Kalau ditawari kamu mau sehat sekarang apa sehat nanti, jawabnya apa? Sekarang sama nanti. Kalau cuma sekarang saja sehat, nanti sakit, enggak enak juga. Sekarang sakit, nanti sehat juga enggak enak. Paling enak itu sekarang sehat, nanti juga sehat. Sama seperti satu sahabat yang ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terkena sesuatu sampai dalam riwayat matanya sampai terlepas. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat ada sahabat yang buta. Buta datang ke Nabi Muhammad SAW. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kesusahan dalam kondisi buta ini. Kata Rasulullah SAW, kamu mau bersabar sebentar di dunia ini, nanti kamu di akhirat dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaranmu menanggung kedua mata yang buta ini, atau melek sekarang tapi tidak dapat kekhususan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang khusus itu. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya mau dapat dua-duanya. Kata dia, dapat di sini bisa melek, di surga dapat kebaikan yang khusus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pinter nih sahabat ini, dapat dua-duanya, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau bahagia, bahagia dunia dan akhirat, bahagia sekarang dan bahagia yang nanti. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matanya bisa melihat lagi seperti sedia kala. Nah, setiap orang pasti jika ditanya, saya mau bahagia dunia akhirat. Kalau ditanya lagi, kamu mau sehat lahir saja atau sehat batin saja? Kita jawab apa? Sehat lahir batin lah. Masa sehat batinnya saja, lahirnya semua penuh dengan penyakit? Gak enak juga. Kalau minta itu jangan setengah-setengah, karena kita minta kepada Zat yang Maha Kaya. Jangan, ya Allah, yang penting batin saja, lahir mau sakit gak apa-apa. Enggak, minta dua-dua. Ya Allah, saya minta sehat lahir dan sehat batin. Apalagi yang lebih salah lagi, kalau orang hanya meminta kesehatan lahir saja, tapi dia lupa ada kesehatan yang lebih penting dari kesehatan lahir, yaitu kesehatan batin. Kesehatan batin. Jangan cuma yang diperhatikan kesehatan lahiriah saja. Kesehatan batin itu lebih penting dari kesehatan lahiriah, walaupun kesehatan lahiriah juga penting bagi kehidupan kita. Siapa yang sehat lahiriahnya pasti bisa sempurna ibadahnya, bisa lebih sempurna ibadahnya. Kalau kita mau meminta kebaikan lahir dan batin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kebaikan lahir dan batin. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kalian mau kebaikan lahir, batin, dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan untuk mencapai semua itu. Tidak ada jalan untuk mencapai semua itu, dan tidak ada perantara yang bisa mengantarkan kalian kepada apa yang kalian mau itu, kebaikan itu di sisi Allah, kecuali satu, bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang bisa menyampaikan ke dalam diri kita kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat dan lahir batin. Wa ma min syarrin 'ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najati min dararih. Tidak ada kejelekan yang sekarang atau yang nanti. Tidak ada kejelekan duniawi dan kejelekan ukhrawi, kejelekan lahiriah dan kejelekan batiniah. Kejelekan itu kan ada, keburukan dunia dan keburukan akhirat, ada. Keburukan dunia ini ketika kita hidup sengsara di dunia ini. Ketika kita hidup tidak pernah mengalami kebahagiaan. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan, dalam kegundahan, itu keburukan dunia. Ketika seorang hidup dalam kondisi dada yang sempit, tidak menemukan jalan keluar, ini keburukan duniawi. Keburukan akhirat lebih parah lagi. Keburukan akhirat ketika seseorang dibangkitkan dalam keadaan tersiksa, na'udzubillah min dzalik, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya gelap, seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, kemudian keburukan akhirat yang lain ketika seseorang dibangkitkan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya atau dari arah belakangnya, itu keburukan akhirat. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ada dua macam orang nanti, yang buruk menerima catatan amalnya di akhirat, yang satu macam menerima tangan catatan amalnya dengan tangan kirinya. Waktu dia catatan amal itu sampai di tangan kirinya, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, andai kata aku tidak menerima kitab ini, rapotnya jelek ini. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Siapa yang menerima catatan amalnya dari arah belakang, ini juga jelek. Kata Allah, fasaufa yad'u subura. Langsung dia teriak, celaka ini, celaka. Jadi dia sudah tahu kalau sudah tangan kiri dari menerima tangan kiri dari arah belakang, ini jelek. Tapi kalau menerima dengan tangan kanan, ini sesuatu yang baik. Semoga kita nanti menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Ini keburukan ukhrawi. Keburukan ukhrawi yang lain nanti ketika manusia bisa melewati siratal mustaqim dengan secepat kilat, dia melewatinya merangkak atau tergelincir masuk ke dalam api neraka jahanam. Atau keburukan ukhrawi yang lain adalah ketika banyak manusia menghampiri telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dicegah oleh malaikat-malaikat Allah, dilarang masuk ke dalam telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam hadis diameternya besarnya telaga Rasul itu perjalanan 3 bulan. perjalanan, 3 bulan perjalanan diameter telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang meminum seteguk air dari telaga hautku, la yadma'u abada, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Dan yang paling parah adalah keburukan ukhrawi ketika seseorang tertolak dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nari salimin. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa kubur, dari keburukan-keburukan ukhrawi, dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin selamat dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dari keburukan lahiriah dan dari keburukan batin, keburukan lahiriah dan keburukan batin, sampai penyakit, penyakit yang diderita oleh seseorang itu kadang-kadang timbul karena ulah manusia sendiri, karena ulah manusia, karena dia tidak bisa menekan sifat-sifat tercela yang ada di dalam dirinya. Sifat-sifat tercela yang ada di dalam dirinya ini berpengaruh sampai ke fisiknya. Itu yang ditafsirkan oleh beberapa ulama. Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Nabi Muhammad ini masih bicara mengenai spiritual, bukan masalah lahiriah, masih berbicara masalah yang berkenaan dengan rohani. Tiba-tiba ditutup hadisnya, sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu terdapat sekerat daging. Jika sekerat daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Jika sekerat daging itu buruk, jelek, rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Kata Rasulullah, sekerat daging itu adalah al-qalb. Al-qalb itu artinya kalbu. Kalbu itu artinya jantung. Jantung. Yang dimaksud jantung di sini, berbeda pendapat di antara para ulama. Apa kaitannya yang dimaksud dengan jantung secara fisik? Kalau jantung secara fisik, maka tidak ada kaitannya dengan rohani. Jadi yang dimaksud, disimpulkan oleh para ulama, ada dua hal. Yaitu yang dimaksud di dalam hadis itu, jantung rohani, kalbu secara rohani, yang letaknya ada di jantung secara fisik itu. Qalb yang disebut secara rohani itu letaknya ada di antara jantung secara fisik itu. Ketika seseorang memiliki sifat-sifat tercela di dalam dirinya, sifat-sifat tercela itu menodai kalbunya secara rohani, dan kalbu secara rohani itu terletak tempatnya di jantung, itu akan mempengaruhi jantungnya, dan kemudian jika jantungnya berpengaruh akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Jadi sifat pemarah itu buruk buat kesehatan. Orang yang selalu berprasangka buruk akan menimbulkan penyakit di dalam fisiknya, selain secara spiritual dia terkena penyakit, tapi dampaknya juga ada nanti di dalam jasmaninya. Begitu juga penyakit-penyakit sifat buruk lainnya, seperti hasad, orang yang iri hati. Kalau lihat orang lain senang, panas kepalanya langsung. Nah, panas kepalanya, darahnya bisa naik, nanti timbul penyakit macam-macam, bisa kena ginjalnya, bisa kena jantungnya, bisa kena macam-macam. Nah, makanya kalau Anda ingin selamat dari keburukan lahir dan batin, dunia dan akhirat, kata Al-Imam Ghazali, tidak ada yang bisa mencegah keburukan lahir dan batin itu, dan dunia dan akhirat itu, kecuali takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Takwa hirzun haris. Takwa itu sebagai perisai yang paling kokoh. Hisnun hasinun, sebagai benteng yang paling kuat lis salamah minhu, untuk keselamatan dari hal-hal yang buruk itu, wan najah min dararih, dan keberhasilan untuk menyelamatkan diri dari bahaya keburukan dunia akhirat dan lahir juga batin itu. Nah, ini resep yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang ini dan juga orang-orang yang akan datang nanti, resepnya sama. Jadi semua agama ini wasiatnya dari Allah Subhanahu wa taala sama, takwa. Pada intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara detail nanti akan kita bahas. Wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairat azimah wa sa'adatin jasimah. Berapa kali, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia itu Al-Qur'an, berapa kali Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu mengkaitkan sifat takwa itu dengan kebaikan-kebaikan yang besar dan kebahagiaan yang luas. Selamanya beberapa kali di dalam ayat Allah ketika berbicara tentang takwa ada embel-embel kebaikan yang besar. Kalau bicara tentang takwa, sesudah itu Allah menjelaskan tentang kebahagiaan yang luar biasa. Salah satu contohnya, famin dzalika al-ma'iyyah al-ilahiyyah al-hifdhiyyah al-latifiyyah al-lutfiyyah. Qala Allahu ta'ala, di antara salah satu kebaikan dari sifat takwa, dari orang yang menyandang sifat takwa itu, salah satunya di antaranya adalah al-ma'iyyah al-ilahiyyah, kebersamaan ilahi bersama orang-orang yang bertakwa. Di antara kebaikan sifat takwa itu adalah orang yang bertakwa, Allah akan bersama dia. Allah akan bersama dia. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Kata-kata ma'a di sini mengandung banyak pengertian. Kalau Allah bersama orang yang bertakwa, saya kasih contoh. Kalau kita sekarang ini keluar ke satu jalan yang gelap, jalan yang serem, atau jalan yang banyak premannya, terkenal di jalan itu banyak premannya, pasti ketika kita mau keluar ke jalan itu, nggak mungkin kita keluar sendiri, kecuali kita punya alat, punya alat persenjataan untuk melindungi diri kita. Bersama kita senjata yang bisa melindungi diri kita. Atau kalau kita tidak punya senjata, paling tidak kita keluar bersama kita teman kita yang badannya kuat, yang bisa melindungi kita dari orang-orang yang jahat itu, dari preman-preman itu. Kalau kira-kira kita keluar sendiri, kita ketakutan gak? Pasti akan ketakutan kita. Tapi kalau kita keluar, di kanan kiri kita ada teman-teman kita yang badannya kuat-kuat, pinter main silat lagi. Sudah kuat, pinter main silat. Tenang gak itu? Tenang. Tenang. Nanti kalau masuk situ, sudah ada dua bodyguardnya yang bisa melindungi. Bagaimana kalau yang di belakang kita polisi, 20-40 polisi, lebih tenang lagi gak kita? Lebih tenang lagi, ada 20-40 polisi pegang senjata semua melindungi kita masuk melewati jalan itu, lebih tenang lagi. Bagaimana kalau yang di belakang kita tentara ahli perang satu batalion? Mikir kalah saja kita enggak? Enggak ada perasaan takut sama sekali, enggak ada. Biasa saja kita lewat, belakang kita ada tentara satu batalion. bawa senjata semuanya dan lihai dalam berperang. Bagaimana kira-kira kalau yang menemani kita jalan di tempat preman itu Presiden Indonesia? Kalau Presiden Indonesia jalan pasti di belakangnya ada pengawalnya, macam-macam pengawalnya kan. Kalau kita jalan bareng dengan Presiden, oh tenang kita. Jalan lewat kampung itu kita akan tenang sekali. Bagaimana kalau yang bersama kita adalah presidennya para presiden? Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira takut gak? Akan mengalami ketakutan gak kita? Oh aman, kita berada di mana saja aman. Karena Allah selalu bersama kita. Kalau Allah selalu bersama kita, la khaufun alaihim. Allah yang mengatakan inna awliya Allah, sesungguhnya orang-orang yang dikasihi Allah, para wali Allah. Para wali itu orang yang bertakwa, enggak ada wali tidak bertakwa. Semua wali itu orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Mau ada preman, mau di jalan sepi, katanya ada hantunya, ada jinnya, biasalah khaufun alaihim. Walahum yahzanun. Dolar naik, lombok naik, telur naik, rumah sudah tidak ada rasa sedih sama sekali. Tenang hidupnya. Punya uang, enggak punya uang, dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya Allah, orang yang punya Allah, dia tidak akan pernah miskin walaupun hidup di tengah padang pasir. Dia tidak akan pernah merasa miskin walaupun hidup di tengah padang pasir, gak ada siapa-siapa, gak ada air, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Mau hidup di padang pasir terus mau apa kita? Mau pakai kredit card? Kredit cardnya segini di tengah padang pasir, mau buat apa kredit cardnya? Makan, mau dimakan kredit cardnya. Punya uang satu koper di tengah laut, gak ada orang sendiri di tengah laut, terus mau buat apa itu uang satu koper? Mau dimakan sudah, dimakan gak ada rasanya, gak enak juga, gak ada apa-apa. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang melimpah uangnya, tapi orang yang punya Allah. Orang yang punya Allah, dia tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Tapi orang yang punya kekayaan sealam semesta ini, satu alam semesta ini miliknya dia, diberikan kepada dia, tapi dia tidak punya Allah, dia orang yang paling miskin di alam semesta ini. Orang yang paling miskin, paling miskin walaupun dia setiap hari mandi uang. Mandi uang, bukan cuma punya uang ini ya. Setiap hari mandinya mandi uang sama emas, itu dia orang paling miskin di dunia ini. Karena dia kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya Allah itu orang yang kaya. Jadi orang paling kaya di muka bumi ini siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang paling kaya di muka bumi. Jadi siapa orang yang paling kaya di alam semesta ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling kaya yang pernah berjalan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bersabda, berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling tinggi pangkatnya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia lain, tapi ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling taat, yang paling menghindari maksiat, itu yang paling kaya di muka bumi. Yang paling taat dan menghindari amal buruk, itu yang paling mulia, yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu orang paling bangkrut, paling miskin di muka bumi ini. Ini yang berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya tentram, aman, tenang, bahagia, walaupun kadang-kadang mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya tenang. Enggak ada pembantu juga tenang, di rumahnya giling gandum sampai kasar tangannya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra bahagia hidup mereka semuanya karena punya sifat takwa. Tapi zaman sekarang orang tidak punya sifat takwa, megang uang ini ya. Megang uang dia di tangan ini, megang uang, ATM-nya ada 10. Ada orang minta, bingung nih, nanti kalau saya kasihkan nanti takut. Nanti saya jadi miskin ini kalau saya kasihkan. Ini kalau saya kasihkan nanti kalau enggak balik uangnya gimana ini? Nanti kalau saya gini, nanti kalau saya la ilaha illallah. Ini takut enggak? Ini orang yang paling takut di dunia, padahal dia punya apa-apa, tapi dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa karena dia dekat dengan setan. Kalau dekat dengan Allah kaya. Tapi kalau dekat dengan setan, asyaiton ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kemiskinan kepada kalian. Kalau kita dekat dengan setan, pasti hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegundahan, karena setan itu yang menjanjikan kemiskinan dan kegundahan. Kalau kita mau hidup kaya di muka bumi, jadilah orang yang bertakwa, karena Allah akan selalu bersama kita. Wattaqullah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Wa min dhalika, ini keutamaan sifat takwa yang pertama. Keutamaan sifat takwa yang pertama adalah orang yang bertakwa, Allah selalu bersama dia. Kalau Allah bersama dia, dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Keutamaan yang kedua, wa min dhalika al-ilmu al-ladunni. Keutamaan yang kedua adalah orang yang bertakwa akan diberi ilmu ladunni oleh Allah SWT. Apa ini ilmu ladunni? Min ladun hakimin alim. Mendapat ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu ilmu yang enggak ada di kitab, enggak ada di buku. Ilmu yang fresh, turunnya langsung dari langit. Apa ada ilmu ladunni? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberi ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Ada enggak orang dapat rezeki tanpa bekerja? Ada enggak? Ada. Ada saja. Pada umumnya orang cari rezeki itu harus bekerja terlebih dahulu. Tapi di dunia ini pernah enggak ada kejadian orang enggak pakai bekerja, tidak pakai bekerja, dia dapat rezeki? Ada juga. Karena mau-maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu jarang. Jarang itu ya. Saya baru cerita ke beberapa teman tadi. Ada satu teman saya, kebetulan waktu liburan kemarin pergi ke desa. Pergi ke desa, dia beli tanah di desa itu. Di depan tanah yang dia beli itu ada rumah yang agak bagus. Bagus di antara rumah-rumah yang lain. Kemudian dia datang ke rumah orang itu. Kebetulan orangnya keluar dari rumah, berkenalan. Setelah berkenalan kemudian ngobrol panjang lebar. Kemudian ditanya, ini Idul Fitri kemarin ya. Kemudian ditanya, ini rumah kamu? Ya, ya, ini rumah saya. Oh, Masya Allah rumahnya bagus ini. Ya, tapi kamu harus tahu dulu sejarah saya, kata yang punya rumah ini. Oh, bagaimana sejarahnya? Dulu saya saya istri saya dan anak saya ada tiga, kata dia. Saya, istri saya, anak saya ada tiga. Kita tidurnya di dalam kardus. Dari miskinnya ini tidurnya di kardus. Ada enggak di antara kita yang tidur di kardus ini ya? Ini sudah parah banget ini miskinnya. Tidur di kardus. Hah? Ini kamu yang punya? Iya, ini saya yang punya rumah ini. Dulu berapa tahun yang lalu saya tidur di dalam kardus satu keluarga. Kardusnya di mana Pak letaknya? Ya di depan rumah ini. Jadi kardusnya di depan rumah ini. Lah ini rumah ini punyanya siapa? Ini rumah punyanya orang London. Orang Inggris sana ya. Orang London. Orang ini seringkali dari London datang ke desa ini cari kehidupan yang nyaman, tinggal di situ, duduk di situ. Karena dia orang asing, dia enggak punya teman di desa itu kan. Kalau malam-malam keluar, saya keluar dari kerdus saya lihat dia duduk di depan rumah, saya temenin ngobrol. Jadi dia ini satu-satunya orang di desa itu yang nemenin ngobrol ya. Sudah ngobrol, besok gitu lagi sampai bertahun-tahun, akhirnya jadi teman akrab antara pemilik rumah yang megah dan pemilik rumah kerdus. Akrab. Ini orang aziz, tidak meminta-minta. Kadang-kadang suka dikasih juga. Nah, ternyata orang asing itu enggak punya keluarga, hidup sebatang kara. Ajalnya tiba, mati dia. Mati di dalam wasiatnya ditulis, seluruh hartanya dilimpahkan kepada bapak yang tidur di kerdus itu. Rumahnya itu jadi miliknya bapak tadi, punya hotel di London. Punyanya bapak itu, kata dia, jadi saya siap berapa bulan sekali jalan-jalan sama satu keluarga pergi ke London. Orang desa ini sampai ke London. Teman saya kebingungan, saya kerja dari pagi sampai malam belum pernah pergi ke London. Ini bapak ini tadinya tidur di kerdus, setiap bulan berangkat ke London. Nah, memang itu maunya Allah Subhanahu wa taala ini. Allah ini bisa memberi rezeki tanpa diduga-duga. Ini kerajaan miliknya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah memerintahkan kita bekerja. Jangan yang ditangkap cerita yang terakhir besok bolos kerja semua, salah ya. Nah, itu satu di antara 1 juta itu. Satu di antara 1 juta yang seperti itu. Tapi umumnya orang itu kerja semua. Nah, dunia seperti itu, ilmu itu juga bagian dari rezeki. Ilmu akhirat juga bagian dari rezeki. Kalau mau dapat ilmu, harus belajar. Ada ceritanya satu orang baru taubat umurnya 70 tahun. Umur 70 tahun ini sudah bau kuburan baru taubat. Akhirnya orang ini duduk di dalam majelis, mulai belajar sholat, belajar ngaji. Kebetulan karena dia bahasanya bahasa Arab, belajar ngajinya lebih mudah. Belajar ngaji. Kemudian dia dengar fadilahnya orang yang menghafal Al-Quran, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nangis dia, ya Allah, saya umurnya 70 tahun, bagaimana saya ingin sekali bisa menghafal Al-Quranul Karim. Umur saya 70 tahun. Akhirnya dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mulai besok saya mau menghafal. Dia betul-betul bersungguh-sungguh malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Ini ceritanya cerita hikmah, enggak usah tanya dalilnya ya. Kalau cerita hikmah ini didengar saja, diambil hikmahnya. Tapi ada di kitab kuning ini ya. Dia berdoa bersungguh-sungguh kemudian tidur. Tidur mimpi menghafalkan Al-Quran. Jadi mimpinya ini dia masuk sekolah menghafalkan Al-Quran sampai bertahun-tahun. Di dalam mimpinya itu ya. Sampai akhirnya di mimpi itu dia hafal Al-Quran. Bangun tidur dia hafal Al-Quran. Dalam semalam dia hafal Al-Quran. Bisa enggak itu? Ya kalau Allah mau bisa saja. Nabi Muhammad saja Isra Mi'raj jalan-jalan kemana-mana berapa menit? Jalan-jalan kemana-mana beramai. Tapi yang ada ini orang zaman sekarang semangatnya kecil, percayanya juga sedikit kepada Allah, keyakinannya kepada Allah sedikit. Apalagi ngomong takwa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Ilmu khusus ini yang enggak ada di kitab, enggak ada di tulisan. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini kan? Jangankan Allah, kura-kura saja bisa transfer ilmu pakai pandangan mata ya. Disebutkan di dalam kitab itu kura-kura itu hidupnya di laut tapi nelornya di darat. Ya kan? Kalau nelor dia kalau mau nelor pergi dulu ke darat, dia keduk tanah kemudian nelor, keluarnya bareng-bareng. Jadi banyak kura-kura yang bertelur, subhanallah enggak ada yang salah. Setiap kura-kura tahu dia tempat telurnya masing-masing, enggak ada yang ketukar. Kalau di sini rumah sakit enggak dikasih nama kan ketukar. Ini kura-kura ini bisa tahu, ini telur saya tempatnya di sini, enggak ada rebutan. Setiap induk kura-kura itu tahu tempatnya masing-masing. Kalau sudah waktunya nelor, mereka semua kembali lagi ke tempat telur tadi yang disimpan oleh mereka di tanah itu. Kemudian mereka keduk tempat tadi, ditunggu pecahnya telur tadi. Waktu pecah, induk kura-kura itu cuma memandang anaknya satu-satu. Dipandang oleh induknya, kemudian ditinggal ke laut. Anaknya jadi pintar sendiri. Jadi dipandang oleh induknya ini, si anak kura-kura ini langsung faham, saya ini adalah kura-kura. Tempat saya di laut, induk saya tempatnya di situ. Tahu dia, alamatnya tahu. Enggak pakai SMS, enggak pakai ditulis, enggak pakai broadcasting, enggak pakai apa-apa. Ini induknya ini, anaknya ini bisa tahu induknya tinggal di mana. Jalan dia langsung keluar, ratusan ribuan kura-kura ini berjalan semua menuju ke laut mendatangi induknya. Kata para ulama, dari mana ini tahu? Ini transfer ilmu dari pandangan. Nah, kalau kura-kura saja bisa transfer ilmu dari pandangan, apalagi para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah lebih canggih lagi. Masa para wali kalah sama kura-kura? Lebih hebat manusia ini yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya kadang-kadang ada ilmu laduni ini kadang-kadang ditransfer oleh Allah melalui para walinya. Kadang-kadang langsung diberikan, kadang-kadang ditransfer oleh Allah melalui para walinya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, memiliki hati yang jernih, duduk memiliki adab di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika bertemu dengan para wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, kadang-kadang bisa ditransfer ilmu oleh para wali tadi, bisa jadi kedudukannya sama dengan wali tadi. Sama seperti ceritanya Syekh Syekh Ali Baras, Syekh Ali bin Abdullah Baras, belajar bersama belajar kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini gurunya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru fatahnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Belajar ini Syekh Ali Baras ini dari kecil kerjanya berkhidmah, memiliki hati yang jernih, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melayani gurunya sama seperti para sahabat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu hidupnya melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, dalam riwayat badannya selalu wangi. Waktu ditanya oleh sahabat, ini badan kamu kok selalu wangi, ini bagaimana ceritanya? Kata dia, bagaimana badan saya tidak wangi? Saya ini punya tugas membawa sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa sandalnya Nabi, tidak boleh bau, badan saya harus wangi terus karena saya pembawa sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti itu jalan hidupnya orang-orang soleh ini, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada orang-orang soleh dengan hati yang jernih, dengan hati yang baik. Satu ketika Syekh Ali bin Abdullah Baras ini diajak oleh beberapa temannya, kamu ini kerjanya cuma nuang kopi, membersihkan tempat, membersihkan, kapan kamu belajarnya? Loh, itu padahal sudah belajar dia kan. Pelajaran paling hebat itu bukan cuma teori ini ya. Pelajaran nomor satu itu adalah adab, menundukkan hawa nafsu. Itu pelajaran pertama. Itu nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Adab dulu, baru ilmu. Kalau orang zaman sekarang, ilmu dulu, adab gak punya. Makanya kafir sana, kafir sini, karena gak punya adab. Hafal Al-Quran, ngerti? Hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak ada adabnya. Bagaimana dia mau bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hafal hadis kamu, hafal hadis, bahasa Arab pinter, baca kitab kundul pinter, tapi enggak punya adab. Tidak punya adab menyalah-nyalahkan orang, menjatuhkan martabat orang. Yang dijatuhkan ini bukan cuma orang yang sepadan dengan dia, orang-orang zaman dulu yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapat sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ilmunya bisa bermanfaat? Nah, ini Syekh Ali bin Abdullah Baras ini beradab. Sampai suatu ketika dia masuk ke rumah gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia mengadu, wahai guruku, saya ini berkhidmah di sini sejak kecil. Sejak kecil sama gurunya, dibiarkan tinggal di situ. Yang saya dapat ini apa? Masa saya cuma jadi penuang kopi saja, kata dia. Saya mau dapat sesuatu ini, menagih ini dia ya. Saya mau dapat kedudukan di sisi Allah SWT. Yang dicari bukan naik gaji. Bukan naik gaji, bukan naik kedudukan. Maksudnya bukan kedudukan. Kedudukan di sisi Allah, ini yang dicari akhirat. Nggak nyari urusan dunia ini orang. Yang dicari akhirat. Surga Allah SWT. Mana ini? Masa saya nggak dapat, saya ini berkhidmah ini. Dengan orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Akhirnya dipandang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ditransfer ilmunya masuk ke dalam diri Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ini terjadi juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal yang baru ini. Nanti kalau dengar cerita kayak gini, oh khurafat itu. Orang sekarang kan paling seneng gitu. Oh khurafat, cerita Flash Gordon itu ya. Cerita Superman, cerita khayal itu. La ilaha illallah. Ini cerita sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini kok enggak pernah hafal-hafal sabda kamu. Kalau ngafalkan Rasulullah mengucapkan sabdanya enggak pernah hafal. Sayyidina Abu Hurairah. Sampai singkat cerita Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah, "Buka ridak kamu, syalnya itu ya." Gelar lidah kamu, ridak kamu itu digelar oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian bicara, tutup sekarang. Ditutup oleh Abu Hurairah. Mulai saat itu, kalau Nabi mengucapkan sesuatu, saya enggak pernah lupa. Transfer enggak ini? Ditransfer oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mau juga ini ilmu transferan ini ya. Nah, ilmu transferan yang enggak ada di kitab, enggak ada di buku, tapi syaratnya ya belajar. Yang nanti dengar ini, "Oh, saya mulai besok ilmu transferan aja, enggak datang pengajian." Salah lagi. Ini kalau ngambil sesuatu itu jangan dipotong-potong yang lengkap. Ini kita duduk di pengajian ini salah satu syarat untuk dapat ilmu transferan ini supaya kita bisa jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu ladunni. Nah, kemudian ada beberapa manfaat lainnya, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, dan mendapat manfaat takwa lahir dan batin dunia dan akhirat. Menjadikan kita termasuk mereka yang mendapat ma'iyah, kebersamaan ilahiyah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniai kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan adab, mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan segala dosa dan kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل